Terimalah daripada kami, Cikadun. Cita-cita jadi profesor. Di belakang rumah dengan kawan-kawan dia pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa. Sana sendiri cikgu pula yang ditampar. Dulu mata satu kini jadi mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tertentu. La la la la. Zaman aku getah bayar tali pinggang. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan untuk kontrol perangai syaitan. Ini bukan-bukan duduk tajuk lampu tak. Kau pemelayang kepala. Usap rokok tempat kau Cina. Salah kau mengorang yang lain pun kena. Dengan ke-ke-ke makin loi-giloi. Baru kau terpetik padanku kecau terkantoi. Jentik-jentik manjir dalam kolam. Ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Takut kau masuk pintu dan keluar tingkap. Terima kasih.